Jati pialeni maning uliye Riko ngomong. Riko arep ninggal isun, ninggal welas isun. Koyo kesamber kilyap nompat yang serengenge. Singilingi janjine singe ngeti nong sumpae. Kesambut